Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa lahu wa illa billah ma ba'ad. Kita baca satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-22. Qala Allah Ta'ala alladhi ja'alakumul arda firasha was samaa binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي يعني الله سبحانه وتعالى yang kita diperintah untuk beribadah kepadanya adalah الذي yang ja'alakumul arda firasha, menjadikan untuk kalian bumi ini firasha, terhampar. Wassama'a bina'a, dan menjadikan langit bina'an, bangunan. Dalam ayat yang lain sebagai saqfan mahfuza, atap yang menutup, yang menjaga. Kalau bumi disebutkan sifat-sifatnya, di antaranya di sini firasyan, juga disebutkan lalula, yang mudah untuk ditempuh, juga mihada, mihada. Kalau langit disebutkan dalam ayat di sini binaan, dalam ayat yang lain saqfan mahfuza. Wa anzala minas samai ma'a, dan Allah telah menurunkan dari sama. Di sini ulu, sama di sini bukan bermakna sama yang pertama. Saya ulangi, kalau mana was sama bina artinya langit, sama di sini langit. Kalau wa anzala minas sama ini artinya ulu, dari atas, bukan dari langit. Karena awan bukan di langit, awan itu ada di antara langit dan bumi. Iya, lihat yang tadi kita dibaca, wasahab al musakhkhar bainas samai wal ard, awan itu ditundukkan oleh Allah ada di antara kita dan bumi. Sehingga sama di sini yang kedua artinya di atas, dari atas. Dan Allah turunkan dari atas ma'an, air ini, air hujan. Fa akhraja minas samarati rizqan lakum, dan Allah keluarkan bihi bidzalikal ma, dengan air hujan tadi, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jika kalian tahu dan kalian yakini Allah yang telah menciptakan bumi terhampar, menjadikan yang menciptakan langit, menjadikannya binaan sebagai atap, menurunkan hujan dari atas yang dengan Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki, maka fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah andada dan tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Tadi wawaw hal, jumlah haliyah, dalam keadaan kalian tahu bahwasanya ya Allah satu-satunya yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian, yang telah menjadikan bumi firasha, menjadikan langit binaan, dan seterusnya. Kalian tahu, maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Ini mana ayat tersebut. Nah, adapun faedah ayat ini, yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Taimin, menunjukkan bayanu rahmatillahi ta'ala, menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa hikmatihi, dan menangkan hikmah Allah, bija'alil ardi firasha, menjadikan bumi ya terhampar mudah untuk ditinggali oleh makhluk-makhluk Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam satu ucapannya saya kira penting disinggung, beliau menyatakan tidak pertentangan antara firman Allah ini yang menyatakan Allah itu astagfirullah yang menerangkan bahwasanya bumi itu terhampar dengan iya keadaan bumi itu bulat. Iya, bumi bulat dan Allah bumi terhampar. Karena saking luasnya bumi sehingga terhampar. Tidak terasa. Iya, tidak terlihat, tidak terasa bulatnya. Itu disebutkan oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai bina, sebagai bangunan yang menutupi atas kita. Faedahnya kita tahu bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya, langit yang sedemikian luasnya sampai ke penjuru-penjuru bumi, ya dalam keadaan tidak ada tiang yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala juga menunjukkan qudratullah adalah inzalul matar minas sama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari atas itu menunjukkan kudrahnya. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimin rahimahullah, "Law ijtama'at al-khalaiqu 'ala an yakhluqu nuqtatan min al-ma' mastata'u." Kalau seandainya berkumpul seluruh makhluk untuk menciptakan satu tetes air, mereka tidak akan bisa melakukannya, menciptakan satu tetes air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan dan menurunkannya dari atas. Ini adalah kudratullah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yunzilu hadzal matar azim bilahdha. Kalau manusia walaupun berkumpul bisa, tidak bisa menciptakan satu tetes air. Adapun Allah yang maha kuasa menurunkan hujan yang sedemikian deras iya sesaat dari atas. Di antara yang beliau sebutkan terkait dengan faedah ayat ini saya kira tidak bisa dibaca semua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya yang bagi liman arada yudifa syai' ila sababihi an yudifahu ila Allah maqrunan bisabab. Seyogianya bagi seorang yang ingin menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, iya dia tetap menyandarkannya kepada Allah berserta dengan sebab tersebut. Setelah sebelumnya sebutkan adanya sebab sesuatu, tapi tidak boleh hanya bersandar kepada sebab, mesti menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau rahimahullah, ketika ada seorang tenggelam dan dia ditolong oleh seseorang, maka yang harus dia lakukan ketika bersyukur, ketika mengucapkan pertolongan tersebut, dia ucapkan anqadhani Allahu bi fulan. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dengan sebab si pulan. Pulan hanya sebab, tapi yang menolong hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap disandarkan kepada Allah, Allah telah menolong aku dengan sebab pulan. Atau iya, Allah Subhanahu wa taala menolong aku kemudian summa pulan. Yang terakhir saya kira yang di atas saya sebutkan pada kesempatan ini adalah rizqan lakum, itu adalah rizki bagi kalian. Lakum di sini umum, mukminnya, kafirnya. Sehingga rizqullah itu didapat oleh orang mukmin dan orang kafir. Bedanya rizqu nau'an, ada rizqun khas, rizki yang khusus, rizki yang akan didapat orang beriman, yang akan mereka dapat di dunia dan terus sampai di akhirat. Adapun rizki bagi orang kafir hanya rizqun 'am, rizki yang umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya, manusianya, hewannya, yang hanya terkait dengan lahiriah, terkait dengan makanan, ya, atau terkait dengan badannya, tubuhnya, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, dan tidak akan langgeng. Ataupun rizqun khas, rizki untuk orang beriman, rizki halal, rizki ilmu, rizki iman, itulah rizki yang akan terus sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin yang tertinggal kita baca. Selamat datang. Wallahu a'lam bishawab.